Saat langit gelap tanpa bintang, saat hati lelah terus berjalan, air mata jatuh tanpa suara, namun ada Yesus di sana. Ada Yesus di balik air mata. Dia tahu semua luka. Dalam hening dia berbisik, kuatkan hatimu yang rapuh. Saat langkah berat penuh beban, saat harapan terasa menghilang, tangisanmu tak pernah sia-sia. Ada satu-satu, setiap luka dia sembuhkan perlahan. Dalam kelam ada terang tersembunyi, di balik air mata dia tetap setia. Ada Yesus di balik air mata, dia tahu semua luka. Dalam hening dia berbisik, kuatkan hatimu yang rapuh.